Saudara dengan warung kopi Prambos. Selamat siang anak-anak. Ya. Nah, makan. Eh, Pak Guru, sini. Pak. Lu mau makan tulang temen aja lah. anak-anak. Tengah hari bolong. Saya mau cerita-cerita aja nih. Lo kan lagi pada istirahat lo anak-anak SMP ya. SMP Impres Percobaan Petang Filial. Yang sekolahnya di jauh banget dari hutan. Jauh dari hutan. Iya, jauh. Bapak guru bertiga nih mau cerita-cerita doang ya, berhubung lagi waktu istirahat. Lo mau cerita apa lo? Pelajaran apa anak lo? Oh, ntar gampang itu lo duluan aja. Nih. Lo pernah dengar nggak nih, pan rumah lo di itu ya, Jalan Borobudur, nah, bagian belakang ya. Jalannya Borobudur, bagian belakangnya Kampung Klingkit. Kagak, nih pernah di Jalan Borobudur di rumah dia nih, ada orang mengusir setan. Susah, jadi mengusir setan panggil dukun dari Gang Klingkit, siapa dukun namanya? Bang Nunuk. Nah. Bang Nunuk kan jago ngusir setan. Nggak lama kemudian dipanggil. Tapi Bang Nunuk lagi berhalangan. Dia mesti ngusir setan tempat yang lainnya. Dia kasih muridnya. Belum bacaannya, belum hafal banget gitu. Dia pak, usir setan. Dia baca aja, bacaan. Was setan. Ditungguin aja. Setannya udah nungguin ya lama. Ini lama amat ngomong apa. Kata setannya. Ayo lama setan colok. Pak, yang benar aja sebetulnya saya boleh nggak tinggal di sini? Kalau cerita setan saya ingat ini rumahnya Muni. Kenapa? Lagi makan siang nih, mau babenya, manyaknya, terus ada bau kentut. Terus ditanya nih sama apa namanya, sama babenya. Nyak, lu kentut? Enggak. Lu Muni, kentut nggak lu? Enggak. Terus kakaknya ditanya siapa namanya? Pak Kijan. Pak Ijan lu kentut? Enggak. Setan kali yang kentut. Setan yang di atas ngamuk. Enak aja lu nuduh gue. Setan yang sewot. Ngomong-ngomong soal si Muni. Si Muni pan dimusuhin tukang balon. Rambutnya jabrik. Asal kang balon liwat. Baik-baik dek, minggir aja dek. Kenapa? Iya deh, rambutnya jabrik. Balon kena dia meledak. Bukan balon aja, orang ambil juga. Ningkir. Iya lagi ini dia ya. Takut kempes. Naik bus. Naik bus pan dia lagi sempit-sempitnya bos. Yeah. Oh dia main seruduk-seruduk aja pakai kepala. Orang tegor. Bu, kalau bawa durian jangan disodok-sodokin dong, Bu. Yang lain. Ada. Pertandingan dia ke luar negeri dong, cerita lu dalam negeri mulu. Iya, aja. Luar negeri apa ada pertandingan nih? Pertandingan apa? Di Afrika. Hmm. Ada gorila gede-gede. Hmm. Diadu di lapangan. Yang dia mau diadu sama orang. Wah, yang ikut Amerika ya, terus dari Uganda tuh Idi Amin. Oh, terus dari Indonesia. Tiga. Muni. Di Indonesia wakilin si Muni. Muni, waduh, elah, tiga mana kurus, mana apa kering gitu. Amerika. Cak kering bukannya kagak makan dia. Kenapa? Si Muni dia makannya kurus bukannya enggak makan. Kenapa? Makannya keliwat teratur. Pagi makan, sore bengong. Dia sore makan, pagi dia ini apa? Langsung lempeng aja itu. Entar dulu muli hidungnya yang mana sih? Udah gitu aja ikutnya. Amerika datang. Hmm. Gorila udah maju, dia bak double. Krek dia kokang. Gorila takut, angkat tangan. Wah, menang Amerika. Iya. Keluar lagi. Wah, Amerika menang, tepokin. Idi Amin masuk. Gak pakai senjata, badannya pun gede hitam. Dia masuk, gorila ada jogging joget. Joget gorilanya. Joget. Iya. Waktu man lagi joget, juri bingung. Gimana gorila, mana Idi Amin ini. Kayak sama-sama. Gak bisa dibedain. Gak bisa, susah bedain. Iya. Lahir dari Indonesia. Muni masuk. Boleh. Muni masuk kan bapaknya dukun. Masuk kayak main mantra-mantra aja. Was. Itu gorila tuh 10-10-nya maju terus loh. Dibacain mantra kagak takut. Yeah. Mantra bahasa Indonesia gorila Uganda. Bagaimana? Mana yang ngerti ya? Mana yang ngerti. Coba bacaan terus. Makin deket aja. Muni udah tekencing-kencing. Telaninya udah bahasa. Aduh udah bahasa semua nih. Aduh, makin dekat gue diterekam juga nih sama gorila. Hari ada jongkok dia nangis. Gorila colek aja. Kenapa lo nangis? Jangan terekam gue dong. Gue pegawai negeri nih. Nah, gorila kuat nangis. Nah, gorilanya dilihat pegawai negeri, dia jalan aja. Apa kasihan gak sih? Terus saya jadi inget nih babenya Muni. Nah, kenapa? Sakit. Sakit keras, bawa ke dokter. Kasih resep ya. Pak siapa sih babenya Muni namanya? Huh? Pak Kasan. Pak Kasan ini obat minum sehari 3 kali 1 sendok katanya. Oh, 3 sendok sehari. Nah, Wah, enggak bisa, dokter. Loh kok enggak bisa? Sendok saya di rumah cuma 2. Muni, lo kalau susah jangan bilang-bilang dokter dong. Cuman ya, lu gara-garanya suruh minum obat kan, gara-garanya dia sakit perut. Siapa? Di situ, Pak itu, bukan Pak Kasan namanya, Bang Nunuk. Bang Nunuk nama ini, bapaknya Muni. Dia sebenarnya gara-garanya ikut kendurian. Oh, dia makan saking lahapnya jerakos. Oh, jerakos tuh makan semuanya. Begitu pulang, dia mules. Dia mules lagi jalan. Wah, mules banget. Bagaimana ya? Lihat, lu mau buang air, kali jauh. Lihat ada rumah gedong, gede bener nih. Wah, sini aja nih, tahu rumah siapa, rumah gedongan, gede bener. Dia nongkrong aja. Gak lama, wah, udah samber aja keranya mansip yang jaga. Heh, ngapain ente sini? Nah, ketahuan sekarang ya. Tuh enak-enakan aja. Bersihin. Iya pak, ampun sekarang saya bersihin pak. Wah, enak aja lu tersangke gue yang buang air di sini. Gue bisa dipecat nih, ini tuan gue. Enak aja udah begitu bersihin. Oh, sekarang lu ganti, denda. Enak aja, 5.000. Oh iya pak, iya, saking takutnya dia kasih aja. Duitnya 10.000-an selembar kasih. Waduh, 10.000 gak ada kembalinya nih. Udah deh, ini aja buang air lagi aja deh. Nih ya. apa tadi Bapak Nyumin emang sakit tadi lu bilang tuh? Bang Nunuk. Sakit mules. Ada lagi tuh sebelahnya rumahnya Bang Nunuk tuh ada tuh. Siapa? Namanya Pak Sarip. Oh, ini bininya Pak Enap. Bukan Pak Sarip. Pak Sarip sakit. Pak Sarip rupanya apa namanya udah hampir game gitu ya. Lengbot. Udah lengbot. Hampir out. Meleng dikit kesambet. Udah hampir out. Udah berhubung udah dia pikir gue udah enggak lama lagi umurnya nih. Udah enggak lama lagi umurnya. Dia panggilin anak-anaknya semua. Ini terkenal pelit nih Pak Sarip. Terkenal pelit di kampung tuh. Dipanggilin semua anak-anaknya. Ada si Karjo, si apa tadi tuh si Gufron namanya, macam-macam anaknya. Topik, ada lagi Nungki, ada panggilin tuh Abi, takdir ada terus. Takdir. Bininya Endang. Enggak, bininya Melusi namanya. Oh. Namanya keren. Terus lagi ada ini udah pada yang ngumpul semua, udah dipanggilin atau tadi siapa namanya? Takdir ada be katanya. Gufron ada. Terus dipanggil lagi bininya Lucy, saya ada Mas. Ya lah semuanya dipanggil lagi, terus anak yang lainnya dipanggil, udah semua ada. Hendro ada be katanya. Dia marah-marah. Lu kenapa sih di sini semua? Ya kan babi mau mati. Yang jaga warung siapa? Masih sempet nanya yang jaga warung siapa. Orang pelit mau mati mesin jaga warung mesin dipikirin. Lo ngomong ngejaga gue jadi inget. Dulu gue pernah di polisi. Ya, lagi jaga nih, lagi malam-malam kan jaga itu, jaga telepon kan, kali ada pengaduan ya. Toto ada yang telepon. Kering. Ya halo, ya bagaimana? Ini mau lapor pak, ada maling. Terjebak di rumah seorang perawan tua. Wah yang benar, di mana? Di jalan Bongol katanya, nomor 24. Oh iya, nanti saya kesana. Ini siapa yang telpon? Ya saya malingnya pak. Kejebak. Malingnya kejebak. Ya sih pengen dikawinin sama perawan tua. Nah kalau itu lain lagi nih. Apaan? Ada orang yang itu gue cerita yang udah mau itu aja, yang mau game-game aja. Ada lagi orang mau mati nih. Kakek-kakek juga dikumpulin anak-anaknya. Ya ada cucunya 2 nih. Cucunya. Cucu, mari cucu katanya. Datang atas. Tungguin gua dong, kenapa kayak minta apa sih, kayak gua turutin deh katanya. Udah mau mati bilang. Bukan kakek, terus terang aja nih, ada yang satu permintaan, mudah-mudahan cucu bisa anu deh penuhi katanya. Minta apa kayak, bilang aja deh saya penuhin. tolong bikinin pepesan tai burung. Diminta pepesan tai burung. Kata kek yang bener aja kek, orang sakit ya sakit, mintanya yang bener dong. Masa pepesan tai burung dari mana saya mesti nyariin? Kan enggak enak daripada sakit. Udah deh gua kan udah mau mati, masa lu kagak mau iniin ngasih tai burung, bolong. Oh, si cucunya dua saking cintanya mah kakinya dia pergi ke pasar burung. Gua keruk tuh tai cucak rawe. Oh, burung ini. Yang paling kagak enak burung ini nih, burung apa yang gede tuh, beok tuh. Yang makan pepaya keluar pepaya. Merah keluar merah, gua kumpulin dia bawa pulang. Dia ambil daun, dia pepes dulu. Dia tuh nggak pakai bumbu tuh, udah berbumbu sendiri. Pedesnya pakai, waduh. Dia bumbu, dia angetin, udah mateng. Dia datang, nih kayak nih, pepesan tai burungnya ini. Udah jadi, udah mateng, udah panas, udah. Coba dong, tolong cicipin sama cucu. Cucunya suruh nyicipin tai burung. Kayak yang bener aja dong, masa saya suruh nyicipin pepesan tai burung katanya. Aduh, tolong cicipin dong, masa gak mau sih disuruh sama kakek-kakek, kan udah mau meninggal katanya, mau berpisah. Saking terpaksa karena cintanya dia cicipin juga, biarin dah katanya. Udah kayak saya cicipin, kayak enak apa enggak. Ya terang aja gak enak, namanya aja tai burung dipepes bagaimana enak. Aduh, lu aja yang sehat gak enak, bagaimana gue yang sakit. Aduh, gue kata. Saya mau punya cerita nih. Apa? Waktu itu saya jadi pegawai gedung bioskop. Sore-sore ada telepon nih, kring. Jam berapa tuh? Jam 4. Saya angkat. Halo? Salah sambung. Belum. Halo? Bioskop main jam berapa? Aduh, saya bilang, jam 7. Kenapa nggak jam 5? Kok ditawar jam 7? Oke deh. Baru lagi cekrek. Gak begitu lama. Bunyi lagi telepon, ring, ku angkat, trek, halo, ya. Halo, bioskop main jam berapa? Jam 7, dibilangin kok, main jam ini aja deh, jam 6, jam 7 aja deh, katanya. Jam 6, jam 7, ya udah kalau gitu, mati, trek, telepon lagi, ring, angkat lagi, bioskop main jam berapa sih? Jam 7. Ini kenapa sih tanya-tanya main jam? Enggak begitu. Saya kekunci dalam gedung bioskop nih. Iya, terkunci. Ah, kalau bicara gedung bioskop, saya juga punya, Mas. Kenapa? Ada orang nonton bioskop berdua, main depan-depanan begini. Yang satu depan, yang satu belakang. Yang di depan begini, muluk. Ini orang kurang ajar nonton bioskop, enggak tenang. Mas, nonton jangan begitu dong. Goyang terus ya? Goyang terus, katanya kan ngalirin yang belakang. Ya, saya kan biasa dia kapal begini terus. Gua kata dia kesel dah berapa, jangan mau kali dia pindah ke depan, dia begini. maju mundur, kayak anggut-anggutan palanya gitu, ditepak lagi. Mas, jangan begitu dong, nonton bioskop yang bener dong, jangan maju mundur begitu. Saya kan biasa naik onta. Ini nggak mau kali. Terus cerita gedung bioskop, saya ingat waktu saya jadi ini, jadi detektif. TK sekarang. Ini ada maling oleh komandan kan, suruh kejar maling. Saya kejar tuh maling. Di pecenongan, malingnya makan, saya ikut makan. Belum sampai. Lari lagi malingnya ke Jakarta Fair. Saya kejar lagi ke Jakarta Fair. Dari Jakarta Fair dia ngabur ke Tamrin. Saya kejar terus ke Tamrin. Dia masuk gedung bioskop Jakarta Theater itu. Leng. Terus saya enggak kejar lagi. Komandan tanya, gimana kok enggak ketangkap itu maling katanya?" Wah, masuk gedung bioskop, komandan. Loh, kok kamu gak kejar masuk gedung bioskop? Males, saya udah nonton filmnya. Filmnya nonton. Habis itu take up ya, Mas. Situ take up. Ini saya punya pengalaman sama bapaknya Muni. Bapaknya Muni hansip. Bukannya take up, Mas. Duta komandan. Udah tugasin suruh ngelatih ini hansip. Bapaknya Muni kan ini rada-rada mineng. Iya. Menteriakannya, pasukan! Maksudnya pasukan, mau disiapin. Pasukan! Bapaknya ending Pak Suan. Nyaut aja, iya Pak, saya ada apa. Wah, ada lagi. Kalau sih pengalamannya kagak bener. Kalau gue waktu naik kereta nih. Naik kereta jalan dari Jakarta, gue mau ke Surabaya. Lu tahu dong di kereta kan banyak kejadiannya tuh. Begitu sampai di Kerawang ada orang. Begitu sampai di Kerawang, jalan. Macem-macem. Ada orang jualan. Jualannya taruh di pala begini nih. Taruh di pala. Mending gak nyebut. Tahu jualan apaan dia cuma nyebut. 3, 100, 2, 50, 3, 100, 2, 50. Gua kasihin orang jualan apa, gua tegur, "Pak, jualan nomor, jualan apa, Pak?" "Enggak, jualan telur." Telurnya enggak dibilang. Itu gua juga dari kereta api pernah apa? Juga tuh. Apaan tuh? Gitu. Koran, cuma berita aja di Kompas koran gitu ya. Dipanggil aja. "Mak, mari, koran dibaca dulu, kali belum dibeliin." "Enggak ada yang anget," katanya. "Apanya?" "Oh, ya makanya dibilang enggak ada yang anget." "Wah, Pak, kalau orang koran yang anget sih bekas bungkus martabak, Pak." Oh, dia mau beritanya nganget. Maksudnya beritanya nganget. Iya, Pan, terus sampai Cirebon tuh. Iya. Cirebon mulai deh tuh, Kang minta-minta. Di Jati Barang. Kang minta-mintanya kagak ngomong, man, gedok-gedok. Tok-tok-tok-tok. Macem-macem. Iya, kok ini, apa, minta-minta ngompas. Ada macem-macem. Kalau di Solo lain lagi. Kalau udah lewat ke Solo, itu lain lagi. Dia tuh nyebut gini. Nyuwun paring-paring. Anu tuan, saya doakan jadi orang besar, gajinya 15.000. Gaji 15.000 kan pegawai 2A. Kalau itu lain lagi, Mas. Apa? Begitu sampai di mana, di Cirebon sonan dikit tuh, di Ciledug, ada lagi yang minta. Ciledug. "Pak, kasihlah, Pak, saya orang gak punya, Pak, gak punya bapak, gak punya ma, punya nenek tuh di patok ayam." Pengalaman di kereta sih. Kadang-kadang kagak beli kartis tuh. Aduh, gua kata terus kan Cinding kan paling gede di kampung itu. Pada suatu hari temen-temennya nih yang kecil-kecil pengen ke kebun raya. Kagak dapet, gak punya duit, duit man cepek nih. Cepek aja boleh nimpe duit emaknya kali. Gua kata, "Ah, Cinding kesian, kenapa lo pada ngumpul-ngumpul? Gua pengen ke kebun raya nih, gua gak punya duit nih." "Ah, lu bodoh, lu gak punya akal. Bawa mari deh, duitnya kumpulin sama gue. Pokoknya lu ke kebun raya. Naik Jabotabek," katanya. "Cuman kasih gue peci atau." "Peci," dia minta peci. "Boleh," katanya. "Pici." "Boleh dikasih kuplu. Pici." "Kupluk," kalau bahasa Jawa. "Ya, kata Jawa, kupluk ya." "Kupluk." "Ya, kupluk." "Iya, benar. Kalau kupluk bukan bego, mah." "Ya, ya." "Pate, Sinding ambil." "Baik deh." "Tuh, picinya dipakai aja sama Sinding." "Si ini, si Muni, segala macam diem aja." "Yuk naik kereta, di mana Pegangsaan?" "Ya udah naik kereta Jabotabek." Gak lama sampai Pasar Minggu ditanya sama kondektur. "Eh, karcis lo?" "Itu Pak, sama saudara Ending tuh." "Wah, si Ending tidur, belaga tidur." "Jadi dia belaga tidur deket jendela, lo tau gak lo? Deket jendela begini aja. Kan keanginan tuh, tidur." "Wah, mana karcisnya?" "Itu Pak, sama saudara Ending yang lagi tidur tuh, yang palingnya deket jendela." Yang ketuanya, disamperin sama kondektur, dicolek. Dicolek-colek, dia belaga tidur terus. Colek-colek-colek, dia belaga kaget. Topinya jatuh. Pas topinya jatuh, tanya. Marah-marah Sinding. "Bapak kondektur jangan begitu ya. Bangunin orang yang benar dong," katanya. "Jangan main colek kekerasan. Saya kaget. Saya kaget topi saya jatuh." "Terbang." "Terbang topi saya. Duit saya sama kartis ada di sana." "Kartis sama duit." "Padahal kagak ada." "Kagak ada. Bapak mesti ganti," katanya. "Dia ganti, kondektur, panggil polsus, saya nggak mau, saya nggak terima, saya mesti diganti, saya minta duit 14.000, duit saya 14.000 di topi ini, diganti, minta kondektur duitnya 14.000, karcis dia pulang pergi, sampai Bogor dia pulang pergi, dapat duit, makan segala macam gratis, Ending yang pinter tuh." "Udah kagak bayar dapat duit." "Udah kagak bayar dapat duit, akalnya banyak, Ending kang tipu." "Sendal maknya ditukar kemarin." "Pakai apaan?" "Bajai." "Bisa aja sendal jadi bajai." Aduh, gak kata dicapek dah. Terus ada lagi, gue ke pasar sama Sinding berdua. Sinding, "Ding, lu mau kemana, Ding?" "Gue mau beli jam." "Ya, beli jam." Dia masuk ke toko. Pas masuk ke toko Wan Umar. "Pak, saya mau beli jam. Yang 21 batu gitu. Yang 21 batu. Dilihat-lihat, gak ada. "Ada nih yang 17 batu. "Ah, 17 batu gak tahan, setahun juga rusak." "Enak aja 17 tahun. 17 batu gak tahan, 2 tahun rusak. Ente 2 batu lama." Ini yang saya mau cerita nih. Beberapa pekerja sedang sibuk menggali sumur. Wah, ini bosnya datang, bos pemborong. Datang pada negur nih. "Kok lama amat nih, ngapain lo kerja?" "Tanahnya ambrol, Pak. Jadi kami harus gali lagi." "Kok gak lapor sama mandor? Mandornya kemana?" "Belum, Pak. Belum sempat. Cari mandornya." "Ya, ntar dulu. Baru saya gali nih mandornya di dalam." Keburuk. Ya, selamat pagi, Ibu-Ibu. Dan kaum remaja putri sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita pada pagi hari ini. Ibu remaja putri sekalian, pagi ini saya akan bawakan sebuah resep masakan atau resep makanan dari Mbak Tris dari Menteng Dalem RT 009 RW 03 belakang pos Hansip belok kanan. Ini alamat apa-apa nih. Menunya sengaja disesuaikan dengan gerakan penghematan energi. Ya elah. Ibunya, ibu, nama menunya ibu-ibu, dodol durian praktis. Buat bikin dodol durian gampang ibu-ibu. Kalau ibu-ibu habis makan durian malam misalnya, pagi-pagi tuh dodol udah jadi ibu-ibu. Cuk. Cara bikinnya gampang ibu-ibu. Kalau pagi-pagi ibu-ibu udah habis makan durian tadi malam, pagi-pagi ibu berasa mules, ibu ambil sarung. Begitu ambil sarung, ibu tutup muka ibu sepukujur badan ame sarung. Ambil megang gula jawa. Begitu ibu-ibu kentut, ibu-ibu makan gula jawa. Berasa makan durian ibu-ibu. Ibu-ibu, bener ibu-ibu. Jadi ibu-ibu atau remaja putri sekalian yang suka kadang-kadang ditumbuhi jerawat pada mukanya ibu-ibu. Hati-hati merawatnya ibu-ibu, jangan sampai kena kotoran. Apalagi kena kotoran kuda ibu-ibu. Ibu-ibu bisa tetanus ibu-ibu, iya bu. Cuman juga kalau di rumah itu ibu-ibu suka anak-anaknya itu susah dibangunin ibu-ibu. Jangan dikepret pakai air ibu-ibu. Soalnya suka kaget ibu-ibu. Mendingan ambil aja batu bata ibu-ibu, getok pakai jidatnya pak, pakai bata ibu-ibu. Bu Ilan nih bangunin anak pakai batu bata digitak. Sekarang anak-anak ya, kita langsung pelajaran saja ya. Jadi sekarang bukan untuk ibu-ibu atau remaja putri, tapi untuk khusus untuk anak-anak. Ini pelajaran khususnya mengenai civic ya, civic ya, kewarganegaraan atau kewarganegara, saya sendiri lupa. Ya anak-anak sekalian, negara dibagi 3 jenis ya anak-anak ya. Negara Republik yang pertama dipimpin oleh presiden, terus keduanya negara kerajaan dipimpin oleh raja, terus ketiga jati negara anak-anak dipimpinnya sama camat. Kalau negara kerajaan yaitu raja-raja yang masih dikenal pada saat ini di dunia ya. Kesatunya Raja Hasan dari Maroko, terus Raja Hussein dari Yordania, terus yang ketiga Raja Guguk dari Tapanuli. Dalam pemerintahan anak-anak ya, Jakarta dibagi dalam beberapa kota madya ya, yang dipimpin juga oleh wali kota anak-anak ya. Satu Jakarta Utara, kedua Jakarta Selatan, ketiga Jakarta Barat, keempat Jakarta Timur, kelima Jakarta Pusat, sama keenam Jakarta Teater anak-anak. Anak-anak ini sekarang kita pindah ke ilmu hayat anak-anak. Anak-anak tahu kan binatang-binatang yang boleh dimakan? Pinter anak-anak. Ntar gua gamparin anak-anak ya, kalau nggak tahu. Nah anak-anak ya, itu semua binatang di laut itu boleh dimakan anak-anak ya. Kecuali kapal selam anak-anak. Itu juga karena besi. Kalau bukan besi sih makan aja. Anak-anak segala pada emas juga nih. Ngerti ini gak kunang-kunang? Kenapa? Tahu. Kunang-kunang tuh yang terbang, suka nyala kalau malam. Nah, ada dua kunang-kunang laki jalan terbang. Ngap, gitu. Ini berdua lagi ngobrol-ngobrol. Dilihat di bawah ada yang nyala juga. Woy lah, udah dia bisik-bisik. Kunang-kunang perempuan loh di bawah. Wah, kita perkosa aja. Jaman perkosa aja. Yang satu nih, dia terjun. Apa itu? Udah nepsong ya? Dia terjun. Gak lama mati cuman, beretak. Udah. Temen gue mati kata. Gua kata kunang-kunang yang ngatu. Wah, yang ngatu lagi. Dia terjun juga. Alah, gak lama mati juga. Dilihat-lihat, pantes aja puntung rokok. Puntung rokok diterjunin. Dia pikir kunang-kunang nyala kali.